ingin menambahi ibadah-ibadah yang baru, zikir-zikir yang baru, ya, dari kreasi mereka, tidak perlu, sudah sangat banyak amal-amal kebaikan yang Allah hamparkan di depan kita, ya, untuk kita amalkan, untuk kita kerjakan. Dan itu pun seandainya seorang ingin mengerjakan semua amal kebaikan, baik yang wajib maupun yang sunnah secara keseluruhan, dia tidak akan sanggup melakukan. Ya. Malah diantara hikmah, banyaknya amalan-amalan atau jenis amalan, ya, dalam ibadah pada Allah Ta'ala, ini adalah agar seorang mengambil yang dia mampu mengerjakannya, yang ringan baginya, yang mudah baginya. Kadang-kadang ada orang, dia sanggup bangun malam sholat tahajud, ya, tetapi mungkin dia tidak sanggup untuk berpuasa sunnah. Maka dia mengambil apa yang sanggup dia lakukan, apa yang mampu dia kerjakan, ya. Atau sebaliknya, ada orang yang dia di malam hari tak bisa bangun, dalam arti tidurnya memang sepenuh malam, tetapi dia mampu berpuasa di siang hari, puasa sunnah. Maka dia mengambil puasa sunnah ini sebagai amalnya, ya. Kemudian dia tidak sholat di malam hari karena ketidakmampuannya. Nah, jadi amalan-amalan dalam Islam ini sangat banyak. Ada orang kaya yang cukup hartanya, dia banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada orang lain, dia bukan orang yang mampu dari sisi harta, tetapi dia menekuni membaca Al-Quranul Karim siang dan malam, memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisannya selalu basah karena berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah dan Rasulnya SAW yang memperbanyak, yang menjadikan amalan-amalan soleh dalam jumlah yang banyak dan jenis yang banyak, ini adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah, supaya setiap orang mengambil dari jenis amal yang dia mampu untuk mengerjakannya, yang ringan baginya, yang mudah baginya. Ada juga manusia yang mengambil amalan yang lebih tinggi derajatnya, lebih berat. Sholat di malam hari, sholat tahajud, puasa di siang hari, dia infakkan hartanya, dia baca Al-Quran setiap hari, memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Maka manusia bermacam-macam, kaum mukminin bertingkat-tingkat. Oleh karena itu kata benar apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, walikullin darajatun mimma amilu, setiap orang memiliki derajat ketinggian, derajat kemuliaan dari apa yang dia kerjakan. Semakin banyak amal-amal soleh yang dikerjakannya, yang diamalkannya dan diterima oleh Allah Ta'ala karena dia ikhlas karena Allah, dan yang diamalkannya sesuai dengan sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidil Mursalin, maka tentu derajatnya lain dari orang yang biasa-biasa saja di dalam beramal, ya. Maka kita diperintahkan oleh agama kita dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Nabi SAW, untuk apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat baik, perbanyaklah amal-amal soleh dari jenis-jenis yang banyak. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui dari amal-amal yang kita kerjakan itu mana yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan mana yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyaklah amal-amal soleh dan jenis yang macam-macam. Perbanyak, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, kita berupaya untuk dapat mengerjakannya. Bahkan, ya, memberikan senyum kepada saudara kita, ini adalah bagian dari amal kebaikan, ya, amal kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, janganlah anda meremehkan satu amal kebaikan walaupun kecil, walaupun sedikit, meskipun hanya engkau tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, Ya, ini Islam mengajarkan kepada kita rahmah kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah, agar mereka mau kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Demikian indahnya Islam ini. Ada orang keliru, ingatkan dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang baik, ingatkan dengan cara yang baik. Ya, kalau perlu ada perdebatan, berdebatlah, dalam arti untuk mendapatkan hujah atau meneguhkan hujah kepada orang tersebut. Ya, ini tuntunan Islam dan akhlak yang mulia. Ya, ini tuntunan Islam dan akhlak yang mulia. Karena akhlak adalah sesuatu yang tampak, yang dilihat oleh manusia. Ya, maka dari itu benar apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya, karena akhlak sesuatu yang tampak. Orang apabila akhlaknya jelek kelihatan, bisa dilihat. Ya, baik melalui ucapan lisannya, ya, atau perangainya, atau wajahnya, atau tingkah lakunya, itu bisa dilihat dan bisa dibaca bahwa orang ini akhlaknya jelek, orang ini akhlaknya tidak baik. Ya. Oleh karena itu, ya, kita tidak boleh menggampangkan amal-amal kebaikan, walaupun hanya dengan seorang tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, yaitu diperintahkannya untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Ya, dalam hal-hal yang kita tidak mengetahui, bertanya kepada orang berilmu. Dan ini maksud dengan orang berilmu dalam hal berkaitan dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, tanya pada mereka. Ya, bukan bertanya pada paranormal, ya, atau para dukun. Tidak. Dalam hal berkaitan dengan kehidupan kita, ibadah kita, amalan-amalan kita, dan yang lainnya dari urusan-urusan agama ini, tanyakanlah kepada orang berilmu. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan tanyakanlah kepada orang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Ya. Jangan tanya kepada orang jahil, orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti. Ya. Tapi kadang-kadang sok mengerti. Tapi tanyalah pada orang berilmu. Jika perlu, tanyakan dalilnya. Bapak mengatakan demikian, apa ada dasarnya? Bapak mengatakan begini, apa ada landasannya? Dari Quran, ataupun hadis Nabi SAW, ataupun mungkin perkataan para ulama. Sehingga kita beragama di atas ilmu. Kita beragama di atas dalil. Kita beragama di atas hujjah. Ya. Karena agama Allah itu adalah agama yang berhujjah. Bukan agama semau gue. Bukan agama semau aku, tidak. Agama Allah ini ada aturannya. Ada hujjahnya. Ada dalilnya. Ya. Sehingga apabila kita melakukan satu amalan yang kita anggap itu adalah amalan dalam agama ini, hendaklah kita juga bertanya kepada orang berilmu. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan karunia Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Allah apabila mengandaki memberikan sesuatu pada hamba-Nya, Allah berikan. Tidak ada yang bisa mencegah Allah untuk memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Tidak ada yang bisa mencegah. Allah zat yang memiliki karunia yang amat besar. Allah berikan dari karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Ya. Kemudian juga diambil dari hadis ini, yaitu tentang bolehnya seseorang memantau amalan orang-orang yang baik. Ya, ada orang-orang soleh, orang-orang yang taat pada Allah, orang-orang yang istiqamah di atas jalan yang benar. Nah, seorang boleh memantau mereka, amalan apa saja mereka lakukan, ya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa mengambil dari mereka contoh, ya. Jadi mempelajari atau memantau amalan orang-orang yang soleh hal yang dibolehkan, ya. Hal yang dibolehkan. Karena dalam hadis ini para fuqara muhajirin, orang-orang miskin dari golongan muhajirin mengatakan bahwa orang kaya itu mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah namun kami tidak bersedekah. Ini menunjukkan bahwa mereka memantau orang-orang itu, ya, melihat apa yang mereka amalkan. Maka melihat amalan-amalan orang-orang yang soleh, ya, agar kita bisa mengikuti mereka, ini termasuk hal yang dibolehkan. Maka dari itu kalau kita membaca perjalanan sejarah para ulama, di antara hikmah yang diambil dari membaca sejarah para ulama, orang-orang yang soleh dari kalangan umat ini, adalah untuk mengambil contoh dari mereka. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana tawadhu mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana ketekunan mereka, bagaimana ibadah mereka di malam hari, ya. Itu di antara hikmahnya kalau kita membaca. Karena kebanyakan ulama yang menulis tentang sejarah ulama-ulama yang sebelumnya itu banyak dari murid mereka. Murid yang memberitahukan bahwa guru aku dulu seperti ini, guru aku dulu seperti ini, ya. Karena mereka melihat langsung apa yang dikerjakan oleh para syekh-syekh mereka, para ulama mereka, guru-guru mereka. Maka salah satu sumber untuk mendapatkan informasi tentang perilaku seseorang dari kalangan ulama, orang-orang yang soleh, adalah melalui murid-murid mereka. Bagaimana keadaan gurumu di malam hari? Ya, itulah salah satu sumber. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang bolehnya hasud, bolehnya dengki, iri, ya, terhadap orang-orang yang beramal kebaikan, yang banyak melakukan amal-amal soleh. Kita iri pada mereka. Hukum mereka lakukan, aku kok tidak? Aku harus bisa sama seperti mereka. Maka dengan demikian insyaAllah ketika kita memantau mereka, lalu kita berupaya untuk mengikuti mereka, ini satu hal yang baik. Dan ini termasuk hasad yang dibolehkan. Ya, kita cemburu melihat saudara kita. Kenapa dia kok bisa setiap malam sholat tahajud? Dia kok bisa setiap bulan mengatamkan Al-Quran? Aku kok tidak? Dia kok bisa begini dan begitu dalam amal-amal kebaikan? Lalu kita pun ingin seperti dia. Maka kita berupaya, ya, agar kita paling tidak yakni menyamai dia. Lebih dari itu adalah melebihi amalannya kalau mampu, tapi atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam diri seorang mukmin hendaklah ditanamkan tanafus. Tanafus itu sifat untuk berlomba, keinginan untuk berlomba dalam kebaikan, ya. Dan Allah perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim setelah menyebutkan tentang orang-orang ahli surga dan berbagai macam kenikmatan yang ada di surga, kemudian Allah taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk menggapai inilah, yakni nikmat-nikmat di akhirat itulah, hendaklah orang-orang berlomba, mereka berlomba. Maka kita dianjurkan berlomba dalam kebaikan. Dan ini pula yang pernah saya bawakan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang zahid, seorang tabi'in yang sangat zahid dan takwa pada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau rahimahullah, "Man nafasaka fi dunya fa'alliqha faqallidha fi unuqih, wa man nafasaka fil akhirah fanafishu." Jika ada orang yang berlomba denganmu dalam masalah duniawi, maka kalungkanlah dunia itu di lehernya. Ya, kalungkan dunia di lehernya, ambilan dunia itu. Ya. Dan barang siapa yang berlomba denganmu dalam masalah akhirat, maka berlombalah dengannya. Subhanallah. Sebuah apa namanya? Penanaman perilaku yang mulia, yaitu perlombaan dalam kebaikan dan agar tidak mencintai dunia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya, bab ke-65 yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis ini, dalam kitab ini, yaitu babu dzikril mauti wa qasril amal. Bab ke-65. Bab yang berkaitan dengan mengingat akan kematian dan memendekkan angan-angan. Kadang-kadang orang itu lupa ketika hidup di dunia ini, dia lupa bahwa dia akan mati, dia akan meninggalkan dunia ini. Nah, kita dianjurkan untuk perbanyak mengingat akan kematian dan tidak berangan-angan yang panjang. Karena angan-angan manusia dibatasi oleh umurnya. Banyak orang berangan-angan, ingin begini dan ingin begitu dalam kehidupannya, tetapi terputus angan-angan mereka oleh al-maut, oleh kematian. Ya. Maka dari itu, hadis ini, atau bab ini yang dibawa oleh An-Nawawi, bab tentang zikrul maut wa qasrul amal. Orang yang banyak mengingat akan kematian, dia tidak akan banyak berangan-angan di dunia ini. Karena dia tahu bahwa dia akan mati. Ya. Dia akan meninggal. Adapun ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-26, kullu man alaiha fan, setiap yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kullu man alaiha fan, ini adalah suatu keyakinan. Orang kafir pun yakin, jangankan orang beriman. Orang yang tidak beriman itu yakin bahwa dia akan mati, bahwa dia akan binasa. Hanya perbedaannya, orang-orang kafir itu mereka tidak percaya, tidak beriman adanya kebangkitan sesudah kematian. Mereka beranggapan bahwa hidup ini ya sudah, hanya dijalani sampai habis masa hidup selesai, mati selesai. Itu anggapan mereka. Tetapi orang mukmin, dia meyakini bahwa sesudah kematiannya akan ada kebangkitan, kehidupan sesudah mati. Yang manusia dibangkitkan di hari tersebut, di hari kiamat, untuk dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Ya. Jadi orang mukmin, mereka beriman adanya kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang kafir tidak. Mereka anggap mati ya sudah selesai. Ya. Selesai. Tidak ada lagi hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan, dihisab oleh Allah Ta'ala tentang amal-amal mereka, dihitung. Tidak. Nah, kita meyakini bahwa setiap yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Ya. Dan kematian itu juga merupakan ciptaan Allah. Hidup dan mati ini ciptaan Allah. Ya. Jadi kehidupan dan kematian ini adalah makhluk ciptaan Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan al-maut, kematian dan kehidupan. Yani kalian dari tidak ada menjadi ada. Kemudian setelah kalian ada dan hidup di dunia ini dimatikan. Setelah mati dibangkitkan kembali. Ya. Jadi manusia ini ada empat masa mereka ini. Tidak ada, karena memang asalnya mereka tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah Ta'ala. Dari tidak ada. Menjadi ada, mereka hidup. Ya. Kemudian mereka akan dimatikan. Setelah hidup di dunia ini, dimatikan. Sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka pada akhirnya akan dibangkitkan. Dihidupkan kembali. Dan Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Yang telah hancur tulang belulangnya di muka bumi ini. Atau yang dimakan oleh binatang buas. Ya, yang mati dimanapun. Yang berkeping-keping tubuh mereka. Hancur. Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan. Ya, setiap jasad. Dan Allah bangkitkan di hari kiamat kelak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka kehidupan dan kematian adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan kehidupan itu. Kehidupan manusia. Dan Allah menciptakan kematian bagi mereka. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dia menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Subhanallah. Hidup ini adalah ujian. Ya. Untuk Allah menguji kita. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Ya. Maka berbanyaklah berbuat baik. Karena kehidupan kita ini diuji oleh Allah. Untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini yaitu Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum. Katakanlah wahai Muhammad, kalian akan dimatikan oleh malaikul maut yang memang diwakilkan untuk mematikan kalian. Jadi sebetulnya Allah yang mematikan. Allah memerintahkan malaikat yang mencabut nyawa orang yang akan mati. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaika. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mereka mencabut nyawanya orang-orang kafir. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa para malaikat yang Allah tugaskan untuk mematikan. Tapi sebetulnya Allah yang mematikan. Karena memberikan batas waktu kepada mereka, pada manusia, adalah Allah Azza wa Jalla. Seorang bayi, atau cabang bayi, yang masih ada dalam perut ibunya, pada usia 4 bulan, 120 hari itu Allah mengutus malaikat untuk mencatat tentang apa yang tentang janin tersebut, tentang ajalnya, rezekinya, dan amal perbuatannya. Ya, dan kemudian keempat, apakah dia ini celaka atau dia itu bahagia? Sudah dicatat. Allah yang mencatatnya tentang hamba-hambanya. Jadi Allah, ya, dia yang mematikan dengan perintahnya kepada para malaikat. Ini disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Allahu yatawaffal anfusa ina mautiha. Allah, dia yang mewafatkan jiwa ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum meninggal, ya, dan yang belum mati itu dalam tidurnya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut, maka ditahan roh orang yang memang ditakdirkan mati pada hari itu, pada malam itu. Tidak dikembalikan lagi rohnya. Bangun pagi tak tahu tidak bisa bangun. Ya. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah mengutus mengembalikan roh itu pada orang yang tidur sampai waktu yang tertentu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Jadi Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Ya. Karena semua yang berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menciptakan para malaikat untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Salah satunya adalah malakul maut. Salah satu dari para malaikat adalah malakul maut. Malaikat yang pencabutnya nyawa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu mukaddimah dari bab tentang zikrul maut dan qasrul amal. Bab zikril mauti wa qasril amal. Ya, supaya kita selalu mengingat akan kematian dan tidak berangan-angan yang panjang, ya, tapi kita berbuatlah apa yang bisa kita lakukan, karena kita tidak tahu hari esok kita apakah masih hidup ataukah mati. Maka hari ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maksimalkan amal perbuatan kebaikan, karena seorang tidak tahu apakah besok, apakah esok hari dia masih bisa melakukan atau tidak, masih ada kesempatan atau tidak. Ya, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan-pertemuan akan datang, dan seizin Allah kita masih membahas tentang mukaddimah dari bab yang ke-65 ini. Babu zikril mauti wa qasril amal. Bab tentang mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Demikian dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saat ini untuk sesi tanya jawab, aku qauli hadza wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini dan sesi materi yang telah disampaikan dari penjelasan kitab Riyadhus Shalihin buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Berikutnya para pendengar dan juga pemirsa, dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita coba angkat di layanan lain telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Ini dengan hamba Allah di Papua. Baik, silakan. Begini Pak Ustadz, Saya mau bertanya masalah huruf hijaiyah ini, Pak Ustadz. Saya paling susah menyebut huruf goin, Pak Ustadz. Dia tidak sampai ke tenggorokan saya. Jadi dalam bacaan surat Al-Fatihah Ghoiril Maghdubi kan, saya selalu menyebutnya Ghoiril Maghdubi, karena saya pernah bertanya juga di Ustadz yang bermanhaj salaf. Dia bilang kalau tidak sampai dia pakai huruf go saja. Itu apakah betul kah apa tidak, Pak Ustadz? Gitu, saya takut salah dalam bacaan huruf Al-Quran atau dalam surat Al-Fatihah saya, dalam surat saya, gitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang dari Papua. Silakan Ustadz untuk jawabannya. Papua, jawabannya. Memang satu hal yang patut kita perhatikan dan kita mencurahkan perhatian kita adalah dalam solat atau bacaan-bacaan solat kita. Ya, apalagi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah salah satu dari rukun-rukun solat. Seorang yang tidak baca Al-Fatihah dalam sholatnya, ya, apalagi kalau dia sholat sendirian, tidak berjamaah, ini sholat tidak sah. Nah, alhamdulillah, ya, sekarang ini banyak sarana-sarana untuk kita mempelajari, untuk kita mematangkan bacaan. Ya, dan banyaknya, ya, ini sarana kita di zaman ini. Kita bisa mendengar, mencermati. Dan apa yang ditanyakan oleh ibu ini dalam melatih bacaannya, ini satu hal yang sangat baik. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada ibu ini yang bertanya, karena beliau bersemangat untuk memperbaiki yakni ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu nilai plus tersendiri. Ya, yang dimiliki oleh orang yang mempunyai kemauan dalam memperbaiki ibadahnya. Dan ini seyogianya setiap orang muslim demikian. Dia berupaya supaya amalnya setiap hari lebih baik, sholatnya supaya lebih sempurna. Nah, sekarang dalam hal berkaitan dengan membaca, terutama surah Al-Fatihah pada ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ibu berupaya melatih dan mendengar dari bacaan-bacaan yang ada sekarang ini, tentu yang bisa dipercaya bacaannya, sedapat mungkin. Dan insyaallah lambat laun akan bisa. Tapi kalau seorang misalnya pada awalnya atau dalam pertengahan dia mempelajari, kadang-kadang mungkin masih belum mampu 100%. Ya, belum mampu benar sebagaimana mestinya, maka insya Allah tidak mengapa. Yang penting terus latihan dan terus berupaya untuk bisa melafadzkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan huruf-hurufnya yang benar dan makharijnya atau makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf itu dengan tepat. Ini perlu latihan. Kadang-kadang orang pun yang sudah ngaji sekian tahun itu kadang-kadang masih banyak kelirunya. Ya, kalau ketemu dengan satu guru yang mana guru ini lebih alim dalam bacaan Al-Quran, kita sendiri masih banyak salahnya, banyak kelirunya. Tapi kemudian tapi tidak kemudian kita diam, kita terus memperbaiki, terus mendengar, ya, apa yang bisa kita dengar dari bacaan-bacaan para qori yang benar, qori yang tepat bacaannya. Coba diikuti dan dilatih, mudah-mudahan suatu saat akan mampu mengucapkan ghain dengan benar. Ya. ada berselama masa berupaya usaha belum mampu, insya Allah tidak mengapa, mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati kita. Yang jelas yang penting adalah adanya kemauan untuk memperbaiki bacaan-bacaan. Ini sudah suatu hal nilai plus yang baik bagi yang bertanya, dan semoga Allah berikan taufik pada kita semuanya untuk selalu meningkatkan ya amal-amal ibadah kita, terutama sholat kita, agar sempurna dengan bacaan yang tepat dan bacaan yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Dan hal berikutnya kita bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Nah, Ustaz, assalamualaikum. Jika ada saudara kita menginfakkan untuk masjid namun jarang ke masjid, apakah sedekah jariahnya juga akan mengalir, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Demikian. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Seorang sering menginfakkan hartanya di masjid, tapi dia jarang sholat di masjid. Maka kami katakan ini dua amalan yang berbeda, ya, dua amalan yang berbeda. Ketika dia menginfakkan hartanya untuk di masjid, memberikan sedekah, insya Allah diterima, ya. Karena apa? Dia niat untuk memang untuk beramal, ya. Dan Allah menerima amal orang-orang yang betul berniat karena Allah dalam amalnya, innamal amal binniat. Di sisi lain, orang ini melakukan satu kesalahan, ya, yang mudah-mudahan diberikan taufik untuk sholat di masjid, ya. Jadi di sisi yang lain, orang ini jarang ke masjid, tapi insya Allah, ya, ini tidak mempengaruhi sedekah yang diberikan ke masjid. Ini adalah satu perbuatan kesalahan yang lain dengan apa yang dia infakkan. Ya. Nah, akan lebih sempurna kalau dia memadukan antara dua hal ini. Dia menginfakkan, memberikan sedekah untuk masjid, juga dia selalu hadir di masjid dalam rangka dalam sholat berjamaah. Ini tentu lebih utama. Karena memang betul ada perbedaan di kalangan ulama tentang hukum sholat berjamaah, ya, di masjid. Betul ada perbedaan, tapi sudahlah. Terkadang dari perbedaan-perbedaan itu kita ingin mengambil yang ringannya, tidak. Kadang-kadang begitu, namun itu realita demikian. Nah, sekarang kita kembali kepada meneladani Rasulullah SAW. Terlepas dari perbedaan pendapat kalangan ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ya, bagi laki-laki untuk sholat di masjid, apabila telah sebagian sholat di masjid, sebagian boleh meninggalkannya. Atau ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, sholat berjamaah itu adalah satu hal yang sunnah yang sangat ditekankan. Terlepas dari itu semuanya, kita menjadikan Nabi SAW sebagai contoh. Maka kita bertanya, pernahkah Rasulullah SAW meninggalkan sholat berjamaah? Ya, pernahkah Rasulullah SAW meninggalkan sholat berjamaah tanpa alasan? Ya. Tentu jawabannya tidak. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita jadikan beliau sebagai contoh teladan kita. Ya. Di zaman Nabi SAW tidak ada meninggalkan sholat berjamaah melainkan orang-orang yang munafik. Diketahui kemunafikannya. Maka agar kita menjadikan Nabi SAW sebagai contoh dan menghindarkan diri kita dari sifat yang jelek, hendaklah kita senantiasa berupaya untuk selalu sholat lima waktu di masjid. Kecuali ada uzurnya. Kecuali ada penghalang, ada alasan kita meninggalkan sholat di masjid. Mungkin ada sakit. Atau hujan lebat. Ya. Atau dalam keadaan ketakutan, misalnya, atau di malam yang gelap, gelap gulita, kita ke masjid kelihatannya ini tidak ada lampu di jalan, kita khawatir, maka insya Allah itu halal yang dengannya dibolehkan seorang meninggalkan sholat berjamaah. Tetapi kalau misalnya seorang dalam keadaan sehat walafiat, jalan terang benderang, tidak ada penghalang untuk sholat di masjid, maka jadikanlah Nabi SAW sebagai contoh teladan kita. Yaitu beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kecuali ketika beliau sakit. Sakit beliau meninggalkan sholat di masjid. Itu pun pernah beliau dipapak dua orang oleh sahabat masuk masjid untuk membimbing sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apabila kita jadikan Rasulullah alaihi wasallam sebagai contoh teladan, insyaallah kita tidak akan ribut masalah tentang hukumnya kan tidak wajib. Hukumnya kan fardu kifayah. Hukumnya kan sunnah mu'akkadah. Tidak. Tapi kita jadikan beliau sebagai contoh teladan. Dan demikian maka ini akan tersisihkan. Perbedaan-perbedaan pendapat ulama tentang hukumnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang sehat walafiat tidak ada halangan, itu akan tersisihkan dengan kita jadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali kalau sakit atau berhalangan. Jadi apa yang ditanyakan tadi, insya Allah mudah-mudahan amal orang itu sedekahnya di masjid, mudah-mudahan ya ini diterima oleh Allah SWT. Ya, adapun dia tidak sholat berjamaah di masjid, ini satu hal yang berbeda dengan apa yang diamalkan. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Masing-masing dengan nilainya. Ya, apakah bisa amal orang itu menjadi amal jariah? Bisa. Kalau dia ikhlas membangun masjid, memberi sumbangan ke masjid ketika masjid itu dibangun, maka insya Allah tetap menjadi amal jariah baginya. Adapun dia tidak sholat di masjid atau jarang sholat di masjid, ini permasalahan yang berbeda. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan, kami ucapkan terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang menyimaknya. Dan berikut pertanyaan selanjutnya kami hadirkan dari pesan singkat kembali. Nah, Ustaz, saya hamba Allah di Jakarta. Pertanyaan saya yang semoga tidak keluar dari topik pagi hari ini, Ustaz, siapakah yang bertanggung jawab dalam kepengurusan orang tua kita? Apakah anak yang waktunya dianggap paling senggang? Lalu bagaimana dengan anak-anak lelaki dan wanita? Serta bagaimana contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Demikian Ustaz. Pertanyaan tentang siapa yang paling bertanggung jawab di dalam yakni terhadap orang tua. Ya. Mungkin orang tua telah lanjut usia, dia memerlukan anaknya. Nah, di sini pada hakikatnya semua ikut bertanggung jawab. Setiap anak memiliki sedikit banyaknya memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya. Namun yang perlu diketahui bahwa kadang-kadang di antara anak itu ada yang wanita, dia sudah berkeluarga, dia juga mempunyai kewajiban kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Maka yang demikian ini tidak bisa dituntut secara maksimal untuk melayani orang tuanya. Tetapi dia sesekali ada peluang, ada waktu, datanglah kepada orang tuanya atau melayani orang tuanya. Tapi di saat yang memang dia punya waktu. Karena pada akhirnya dia telah menikah, telah mempunyai tanggung jawab yang lainnya. Ya. Ini yang harus dipahami. Kemudian yang tentu yang paling bertanggung jawab itu adalah ya, yaitu mereka yang punya peluang, punya waktu, ya, punya harta yang cukup, ya. Atau mereka mungkin bisa mengambil seseorang ya yang bisa merawat orang tua mereka. Kalau mereka mungkin sibuk, semuanya sibuk, maka mereka bermusyawarah. Tetapi kalau semuanya membiarkan orang tuanya hidup sendirian seorang diri, padahal mereka banyak, bahkan kadang-kadang na'udzubillah bisa sampai orang tua seakan-akan tidak digubris, ini dosa semuanya, dosa bagi semuanya. Maka di sini pentingnya ya menjaga hubungan antara saudara dan mereka bisa bermusyawarah, ya mungkin bisa bergilir dalam merawat atau menemani orang tua mereka, melayani orang tua mereka. Jadi itu dengan duduk bersama, ya ada kadang-kadang di antara mereka yang dia punya harta, ya. Sudah saya yang menanggung untuk transportasi saudara yang misalnya dalam merawat ibunya, karena dia punya harta, maka dia itulah yang bisa. Sesekali saja dia datang melihat orang tuanya, misalnya kalau dia orang punya tugas, punya kerjaan yang banyak. Tapi pada akhirnya bahwa harus ada pembicaraan di kalangan orang-orang bersaudara ini di dalam melihat orang tua mereka. Tidak boleh mereka biarkan, masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka, ya. Untuk apa? Untuk melayani orang tua mereka. Adapun meninggalkan orang tuanya sendirian, ya, dan tidak ada yang menemani atau melayani sementara dia telah tua, ini termasuk dosa, ya. Padahal orang tua adalah salah satu dari pintu-pintu surga yang paling mulia. Dia adalah pintu penyebab seorang masuk surga dan berbakti pada orang tua. Maka saya anjurkan dalam masalah yang ditanyakan tadi, ya, terlepas dari siapa yang paling bertanggung jawab, tetapi duduklah wahai orang-orang bersaudara yang satu ayah satu ibu tadi itu, bermusyawarahlah kalian. Masing-masing memberikan andil. Ya, yang punya peluang waktu menjaga orang tuanya, dialah yang menjaga orang tuanya. Dan dia kalau tidak punya kerjaan, dibantu oleh saudara-saudaranya. Ya, dari sisi ekonomi. Agar dia pun bisa hidup. Karena dia cuma memerlukan kehidupan. Ya, punya keperluan. Setiap orang hidup ini ada keperluannya. Jadi duduk bersama, dimusyawarakan, mungkin diatur waktunya, ya, bergilir, atau bagaimana. Tapi yang jelas, semua anak bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Namun yang perlu diketahui bahwa khususnya anak-anak wanita yang mereka telah berkeluarga, mereka pun mempunyai tanggung jawab yang lain, ya. Tapi tidak menghalangi mereka juga berbuat baik untuk orang tua mereka, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini masalah ijtihadiyah halal yang bersifat ijtihad. Tapi yang jelas harus ada pembicaraan, pengaturan waktu, giliran, dan ada yang mungkin menanggung masalah ekonomi dan yang lainnya. Insyaallah demikian kalau ada kesepakatan, maka semua permasalahan bisa diselesaikan. Ya, wallahu a'lam. Baik. Kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang menyimak serta menyaksikannya. Dan nampaknya waktu berlalah yang membatasi kita Ustaz. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup perjumpaan kajian kita di pagi hari ini. Tafadhal Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. pesan saya yang terakhir, yakni dalam penutupan kajian ini, pertama, kita insyaAllah ta'ala dalam waktu dekat akan menghadapi bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka marilah kita menghadapi bulan ini dengan hati yang ikhlas, penuh kegembiraan, karena orang-orang beriman mereka bergembira ketika datang musim-musim kebaikan, musim-musim amal soleh, musim-musim panen pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian kita bisa memaksimalkan waktu kita di bulan Ramadan untuk beramal dan meningkatkan amal-amal kebaikan dan amal soleh, baik itu puasa, sholat terawih, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memberi makan orang berbuka puasa, dan amal-amal lainnya. Manfaatkanlah. Dan kita jangan sampai disibukkan oleh hal-hal yang kila wa qala, oleh hoax, oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi kesempatan yang ada di bulan yang mulia, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kita banyak menghadapi permasalahan, baik pribadi atau keluarga atau masyarakat, bahkan sebagai rakyat, ya, sebagai umat, kita menghadapi banyak hal. Maka inilah saatnya untuk kita meningkatkan doa kita dan permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla di bulan yang mulia. Minta kebaikan kepada Allah, mohon perbaikan dan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, agar Allah melindunginya, agar Allah memelihara kaum muslimin, ya, dari berbagai macam keburukan yang diinginkan oleh orang-orang yang memang tidak senang kepada Islam dan kaum muslimin. Kita harus bisa mengendalikan diri kita dalam menghadapi berbagai macam masalah dan problematika kehidupan. Harus hadapi dengan iman pada Allah Azza wa Jalla, hadapi dengan takwa pada Allah Ta'ala, hadapi dengan penuh kesabaran, ya, karena dengan kesabaran dan ketakwaan, ya, makar apapun yang dilakukan terhadap umat ini akan terpatahkan, akan terkalahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita yakini, takwa dan sabar, sabar dan takwa. InsyaAllah kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari semua permasalahan dan problematika yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Demikian dapat disampaikan. Jangan lupa terus menuntut ilmu dan meningkatkan amal soleh, mengikuti jalan yang benar Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh radhiyallahu anhum ajma'in. Aqulu qawli hadza, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.